Allah. Kainil maksurati mukhafafatan. Makna hadza annahu kama yajuz al-i'malu wal-ihmal fi laytama kadzalika yajuz fi inna al-maksurati idza khuffifat. Makna hadza, makna bait di atas, makna matan di atas, annahu bahwasanya dia kama yajuzul i'mal, sebagaimana bolehnya i'mal, beramal, wal ihmal, dan tidak beramal pada laytama. Kemarin jelaskan bahwasanya ketika akhwatu inna, akhwatu kanna, inna bukan akhwatu inna ya,